Wa'an qalili nahwi dami haidin wa ru'afin kama fil majmu'. Termasuk darah sedikit yang ma'fu adalah dua darah, yaitu darah haid dan darah ru'af. Ru'af ini darah mimis ya, darah mimis atau darah yang keluar dari hidung. Dan dua darah ini dima'fu kama fil majmu', seperti penjelasan yang dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Dan di dalam kitab itu dijelaskan tentang dalil-dalil mengenai darah ini, mengenai kema'fuan darah ini. Dan tentunya ada juga ulama yang tidak menghukumi ma'fu dua darah ini. Termasuk dalil yang digunakan untuk berpendapat, digunakan argumen oleh ulama yang berpendapat bahwa darah haid ini tidak dima'fu adalah hadis dari Sayyidah Aisyah yang beliau membersihkan darah haid dengan ludah beliau. Tetapi bila kita mengikuti keterangan di dalam Fathul Mu'in ini, hukum darah haid tetap najis ya, tetap najis dan dima'fu walaupun telah dihilangkan dengan air liur. Jadi hadis yang menjelaskan bahwa Sayyidah Aisyah menghilangkan darah haid dengan air liur beliau itu bukan karena darah haid merupakan darah yang tidak dima'fu, tetapi karena beliau menganggap hal itu buruk bila dilihat ya. Jadi darah haid tetap najis dan dima'fu walaupun telah dihilangkan dengan air liur. Kemudian wa yuqasu bihima damu sa'iril manafit, dan dikiaskan dengan dua darah tadi, yaitu darah haid dan darah ru'af atau darah mimis, yaitu darah-darah yang keluar dari lubang tubuh ya. Sa'iril manafit artinya lubang tubuh yang lain, lubang tubuh selain hidung dan kemaluan perempuan ya. Ilal kharija min ma'dinin najasah kama halil ghaid, kecuali lubang yang merupakan ma'din atau sumber dari najis. Sumber dari najis contohnya seperti mahalil ghaid, tempat keluarnya tinja, tempat keluarnya tinja atau kotoran manusia ya, yaitu dubur. Jadi menurut penjelasan di dalam Fathul Mu'in ini, darah yang dima'fu adalah dua darah, yaitu haid dan darah mimis. Tetapi darah yang keluar dari lubang yang ada di dalam tubuh itu hukumnya dikiaskan dengan keduanya sehingga memiliki hukum yang sama, yaitu ma'fu. Jadi lubang tubuh yang dimaksud di sini semisalkan mata, telinga dan lain-lain ya, lubang yang ada di dalam tubuh yang lubang itu terbentuk secara alami, bukan lubang buatan ya. Wal marji'u fil qillati wal kathrah al 'urfu, acuan sedikit atau banyaknya darah adalah al 'urf. Al 'urf artinya adat yang berlaku. Jadi di penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa termasuk syarat dari ma'funya darah adalah bila darah itu jumlahnya sedikit atau kolil ya. Lalu kolil dan kathir ini tentunya harus ada sesuatu yang menjadi acuan, barometer atau marji yang menjadi ukuran sedikit atau banyaknya darah. Kalau di dalam Fathul Mu'in ini yang menjadi acuan adalah uruf, uruf atau adat yang berlaku. Jadi kalau adat mengkategorikan banyak, maka darah itu termasuk banyak, dan begitu pula sebaliknya. Bila adat mengkategorikan kolil atau sedikit, maka darah itu termasuk kategori yang sedikit ya. Jadi kalau ada acuan yang berupa adat, ini tidak ada acuan baku, tergantung uruf atau adat yang berlaku. Dan sebenarnya ini merupakan pendapat yang paling dianggap paling benar ya, dianggap paling kuat oleh para ulama. Karena selain acuan yang berupa uruf, di dalam kitab Hasyiah dijelaskan bahwa ada tujuh pendapat yang lain yang menjadikan acuan darah banyak atau sedikit ini tidak uraf ya. Tujuh pendapat yang tidak menjadikan uraf sebagai acuan sedikit atau banyaknya darah. Tujuh pendapat itu adalah, yang pertama, darah banyak adalah darah yang terlihat tanpa merenungkannya. Jadi selama seseorang melihat adanya darah itu, melihat dengan spontan ya, tanpa ada ta'amul atau perenungan, maka itu termasuk kategori darah yang banyak. Ini pendapat yang pertama. Berarti darah sedikit adalah lawan kata dari tadi ya. Kalau darahnya tidak terlihat tanpa ada perenungan, maka termasuk sedikit. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa ukuran darah banyak adalah bila darah itu lebih dari ukuran mata uang dinar. Jadi mata uang logam yang berupa dinar itu menjadi ukuran darah yang banyak ya. Kalau lebih dari itu maka dikatakan banyak. Kalau masih seukuran atau kurang dari ukuran mata uang dinar maka termasuk kategori darah sedikit. Lalu kemudian pendapat yang ketiga mengatakan ukuran darah banyak adalah seukuran telapak tangan atau lebih. Jadi ini agak longgar ya, pendapat yang agak longgar, yaitu ukuran sedikit atau banyaknya darah itu diukur dengan telapak tangan. Kalau seukuran telapak tangan atau lebih maka darah banyak, kalau kurang maka darahnya sedikit. Kemudian yang keempat, pendapat yang keempat, darah yang banyak adalah darah yang lebih dari ukuran telapak tangan. Ini lebih longgar lagi, ini lebih longgar lagi dari pendapat yang ketiga ya. Kalau pendapat yang ketiga mengatakan seukuran telapak tangan sudah darah banyak, kalau pendapat keempat ini lebih ya, lebih dari ukuran telapak tangan. Jadi kalau sama dengan ukuran telapak tangan itu masih tergolong darah sedikit menurut pendapat yang keempat. Kemudian pendapat yang kelima adalah ukuran darah banyak bila darah seukuran dengan dirham bagli. Dirham bagli ya. Ini dirham, mata uang logam yang berupa dirham, tetapi lebih besar dari dirham yang normal. Itu namanya dirham bagli. Bagli ini nisbat kepada hewan biwol ya. Biwol atau hewan yang merupakan hasil dari perkawinan silang antara kuda dengan keledai. Jadi pendapat yang kelima ini menjadikan ukuran dirham bagli sebagai ukuran darah banyak. Artinya kalau seukuran dengan itu sudah termasuk kategori darah banyak. Kemudian pendapat yang keenam mengatakan lebih dari dirham bagli. Jadi kalau ukurannya sudah lebih dari dirham bagli, maka itu baru termasuk kategori darah yang banyak. Jadi ini lebih luas ya. Yang keenam ini lebih luas daripada yang kelima. Mirip seperti pendapat yang ketiga dan keempat tadi. Kemudian yang terakhir, pendapat yang terakhir yaitu pendapat yang ketujuh mengatakan bahwa termasuk darah banyak adalah darah yang lebih dari ukuran kuku. Lebih dari ukuran kuku. Berarti kalau masih sama dengan ukuran kuku maka masih tergolong darah yang sedikit. Wa masyukka fi kathratihi lahu hukmul qalil. Darah yang diragukan apakah darah itu termasuk banyak atau sedikit, maka darah itu dihukumi darah sedikit ya. Itu masuk fi kasrati, darah yang diragukan dalam hal banyaknya, lahu hukmul qalil, maka darah itu memiliki hukum darah yang sedikit. Jadi alasan dari penjelasan ini dikarenakan hukum ma'fu merupakan hukum asli dari darah ya, darah yang jenis ini ya. Jadi darah had dan ru'af dan juga darah-darah yang dijelaskan sebelumnya itu hukum aslinya adalah ma'fu. Artinya hukum asli ini tidak bisa hilang, tidak bisa berganti menjadi hukum najis atau tidak ma'fu kecuali kecuali bila darah itu berjumlah banyak, dan jumlah banyak itu harus yakin ya. Jadi alasan di penjelasan ini dikarenakan ma'fu merupakan hukum asli dari darah kecuali bila diyakini banyak ya. Bila diyakini banyak, keyakinan banyak itu baru bisa merubah hukum asli. Jadi selama tidak sampai ke taraf yakin, maka belum bisa menghilangkan hukum asli, yaitu ma'fu. Dan keragu ini tentunya tarafnya atau derajatnya masih di bawah yakin ya. Walau tafarrokon najasu fi mahalin, walau jumi'a kathura, kana lahu hukmul qalili indal imam wal kathiri indal mutawalli wal ghazali wa ghairihima wa rajjahahu ba'duhum. Bila ada darah yang terpisah-pisah di beberapa tempat, jadi semisal baju ya, ada darah yang terpisah-pisah di beberapa tempat, dan andai kata darah itu dikumpulkan, darah itu menjadi banyak ya. Walau tafarraqan najasu fi mahal, bila ada darah terpisah-pisah di beberapa tempat, walau jumi'a kathura, andai kata darah itu dikumpulkan, darah itu menjadi banyak. Kana lahu hukmul qalili indal imam, maka darah itu dihukumi sedikit menurut imam haromain. Jadi kalau di fikih ada kata imam yang bersama dengan al, itu biasanya maksudnya adalah imam haromain, guru dari Imam Ghazali ya. Wal kathiri indal mutawalli wal ghazali wa ghairihima, dan dihukumi banyak menurut al-mutawalli dan al-ghazali. Warajjahahu ba'duhum, dan pendapat yang kedua ini merupakan pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ulama. Jadi antara Imam Haromain dan Imam Ghazali dan Mutawalli ini terdapat perbedaan tentang hukum darah yang terpisah-pisah di beberapa tempat, tapi andai kata darah itu dikumpulkan, darah itu menjadi banyak ya. Dan hukum ini, hukum yang dijelaskan di Fathul Mu'in ini berbeda dengan najis ma'fu yang ada di dalam air ya. Berbeda dengan najis ma'fu yang ada di air, karena yang kita bahas saat ini najis ma'fu yang selain di air ya, di baju atau di tempat sholat. Dan berbeda dengan najis ma'fu yang ada di air, yaitu najis yang tidak terlihat oleh mata, mala yudrikuhu taraf ya. Kalau najis yang tidak terlihat oleh mata, di dalam pembahasan najis yang ada di air itu hukumnya tidak dima'fu ya. Hukumnya tidak dima'fu. Kalau di dalam penjelasan ini masih ada yang memperbolehkan ya, masih ada yang mengatakan ma'fu. Jadi mengapa dibedakan? Karena memang hukum darah ini lebih luas daripada hukum najis yang lain ya. Terkhusus masalah ma'fu, ini hukum darah memiliki hukum yang lebih luas daripada najis yang lain. Oleh karena itu, di dalam pembahasan tentang ini, bila ada darah yang sedikit, namun darah itu terpisah-pisah di beberapa tempat, tapi andai kata darah itu dikumpulkan, maka jumlahnya menjadi banyak. Hal yang seperti ini hukumnya ma'fu ya. Ma'fu dalam arti dihukumi sedikit menurut Imam Haromen tadi. Wa yufa anda minah bifasdin wa hajmin bimahallihima wa in kathura. Termasuk darah yang dimaafu berikutnya adalah darah bekam. Bifasdin wa hajmin ini bekam ya. Pengobatan zaman dahulu yaitu dengan cara mengambil darah yang kotor ya. Dan tentang kata fasdin wa hajmin ini hanya berbeda cara mengambilnya. Ada yang dengan cara ditusuk dengan jarum, ada yang dengan cara di dengan menggunakan pisau ya, pisau atau silet itu. Artinya bekam, yaitu mengambil darah mengambil darah untuk pengobatan dan kesehatan ya. Jadi fasdin wa hajmin ini maknanya sama, berbeda hanya cara pengambilan darah itu. Jadi termasuk darah yang dimaafu adalah darah bekam yang masih berada di tempatnya. Bimahallihima, bimahallihima artinya masih berada di tempatnya. Wa in kathura, walaupun darah itu berjumlah banyak ya. Jadi khusus untuk darah bekam ini dimaafu walaupun berjumlah banyak. Dan sebenarnya penjelasan ini sudah disinggung di penjelasan sebelumnya. Di penjelasan sebelumnya sudah ada penjelasan tentang ini. Kemudian kata bimahallihima ini menjelaskan bahwa syarat ma'fu darah bekam adalah darah itu tidak melewati tempat najis. Tempat najis yang dimaksud adalah tempat yang normalnya tertempel oleh baju. Ya, tempat yang normalnya tertempel oleh baju dan yang sejajar dengannya. Jadi semisal ada darah yang berada di kaki, maka darah itu normalnya tertempel di celana ya. Jadi kalau najisnya berada di kaki, normalnya tempat atau pakaian yang tertempel itu pakaian bagian bawah. Jadi selama pakaian itu normalnya tertempel oleh tempat najis, maka najis yang menempelnya itu hukumnya ma'fu. Berbeda kalau semisal ada baju yang terkena najis yang ada di kaki. Jadi kakinya berdarah dan darah itu menempel ke baju. Itu berarti sudah tidak berada di tempatnya lagi, sudah berpindah tempat ya, sudah berpindah tempat. Jadi darah yang melewati tempatnya itu hukumnya masih dimakfu ya, hukumnya masih dimakfu, tetapi hanya bila berjumlah sedikit. Jadi kata bimahalihima ini hanyalah sebagai catatan untuk wa'in kathura. Jadi selama darah bekam masih berada di tempatnya itu dimaafu baik sedikit maupun banyak. Tetapi kalau sudah melewati tempatnya itu dimaafu hanya bila berjumlah sedikit. Kemudian mengenai darah yang melewati tempatnya tadi, bila darahnya banyak ya. Saya ulangi, kalau ada darah bekam yang melewati tempatnya itu bila jumlahnya sedikit hukumnya dimaafu, dan bila jumlahnya banyak hukumnya tidak dimaafu. Sekarang pertanyaannya, bila ada darah bekam yang melewati tempatnya dan jumlahnya banyak, itu apakah yang harus disucikan hanya darah yang melewatinya saja atau semuanya? Semuanya dalam arti baik yang melewati tempatnya atau yang belum. Itu di dalam kitab fikih penjelasan ini itu sama dengan penjelasan di dalam bab istinja atau cebok ya, atau cebok. Jadi menurut satu ulama yang bernama Al-Asmawi, rincian permasalahan di bab ini hukumnya sama dengan permasalahan di bab istinja, yaitu rincian itu ialah tergantung apakah najis yang melewati tempatnya itu masih menempel dengan najis yang tidak melewati tempatnya. Jadi rinciannya tergantung menempel atau tidak ya, antara najis yang ada di luar tempat dan najis yang ada di dalam tempat, itu apakah menempel atau tidak. Kalau menempel berarti yang disucikan semuanya. Kalau najis yang berada di luar tempatnya menempel atau masih itisol ya, masih menempel atau itisol dengan najis yang berada di dalam tempatnya, maka yang harus dibersihkan tidak hanya najis yang ada di luar, tetapi semuanya harus dibersihkan, semuanya harus disucikan. Tetapi kalau najis yang berada di luar tempatnya tidak menempel dengan najis yang ada di dalam tempatnya, maka yang harus disucikan hanyalah najis maksud saya darah ya, hanyalah darah atau najis yang berada di luar tempatnya saja.